Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam tasliman yawmiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul huzna idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati wal ummahat, MTA Sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertafaqqufiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Terlebih lagi ayuhal ikhwah, kita berada di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadhan, yang mana ini juga bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dipertemukan dengan bulan Ramadhan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini murni Allah yang mempertemukannya. Karena betapa banyak orang yang berjumpa, ingin berjumpa dengan bulan Ramadhan, namun ya ajal sudah mendahului mereka sehingga tidak ketemu dengan Ramadan. Ramadan yang kemarin itu adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka, ya, karena umur ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya. Kemudian yang kedua, bisa beribadah di dalamnya, karena tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia beribadah. Bahkan banyak yang ketemu Ramadan cuek, masa bodoh, ya, bahkan tidak berpuasa, ya, tanpa uzur, ya, dia muslim, ya, bukan orang kafir, ya, dia sehat, akil, balig, mukim, tetapi tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, orang yang ketemu dengan bulan Ramadhan dan bisa beramal saleh dalamnya, maka itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menasihati kita semua, "Idza da'awta Allah an yuballighaka Ramadan fala tansa an tad'uhu an yubarika laka fihi. Falaysa sya'nu fi bulughihi wa innamas sya'nu madza sata'malu fihi." Kalau Anda pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar disampaikan bulan Ramadan, maka jangan lupa minta juga kepadanya agar diberikan taufik untuk bisa beramal di dalam bulan tersebut. Kenapa? Karena bukan yang terpenting Anda hanya ketemu Ramadan saja namun disia-siakan. Akan tetapi jauh lebih penting adalah apa yang akan engkau isi bulan tersebut dengan amal saleh. Ini yang terpenting, ya. Jangan sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan namun kita banyak menyia-nyiakannya. Banyak tidurnya, Banyak ibu-ibu berkutat di dapur terus. Ya. Naam, berkutat di dapur bagian dari pekerjaan ummahat, tapi tidak sampai melalaikan dari amal saleh, dari qiraatul Quran, dari membaca Al-Quran, dari salat malam, ya. Katanya ada yang sampai punya istilah one day one juice dalam Ramadan. Nah sekarang hari keberapa sekarang? Hari ke-8. Kalau yang mau hatamnya sebulan sekali, berarti sekarang sudah juz keberapa? Juz ke-8. Ayo coba dikoreksi. Siapa yang masih utek-uteknya Al-Baqarah? Hah? Utek-uteknya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Belum sampai Anas, belum, ini masih di awal. Nah, aturan sekarang masuk ke juz ke-8. Juz ke-8 itu apa? Surat Al-An'am. Ya. Kalau dia punya program satu kali khatam, ya. Kalau dua kali khatam jauh lebih dari itu. Ya. Sebenarnya kita ini ibu-ibu sekalian punya banyak waktu luang. Bahkan lebih banyak bengongnya di bulan puasa ini daripada sibuknya. Coba ibu ketika lagi masak, naro santan, naro ini, kita kan kadang buka oven ya sampai berapa menit, kan kita diem tuh, diem. Bahkan ada yang di dapurnya sambil mengheningkan cipta alias ngantuk, ya. Ini sebenarnya banyak waktu yang kita gunakan, ya, cuman kita tidak memperhatikannya. Jadi hati-hati ibu, ya. Ramadan ini sebentar, hanya berapa hari? 29 hari hukum asalnya. Ya, 30 kalau enggak ketemu hilal Syawal nanti. Ya, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ya, apa ayyaman ma'dudat? Hanya hitungan hari. Seakan-akan Allah mengatakan hanya beberapa hari doang kok. Masa kita tidak bisa beramal saleh? Kemarin kita baru istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Nanti enggak lama, bentar lagi bakal di ujung Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu cepat berlalu. Dari mana dalilnya? Dari surat Al-Baqarah tadi 184. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hitungan hari saja. Baru kemarin kita marhaban Ramadan, bentar lagi ya mau masuk 10 malam terakhir, nanti Idul Fitri. Ya. Idul Fitri cepat sekali, sehingga jika kita memang tidak bisa ya menggunakan waktu kita dengan baik, maka mangkrak semuanya, habis. Bahkan nanti dikagetkan dengan Idul Fitri. Oleh karenanya maka coba kita evaluasi selama satu pekan ini. Lihat, kita sudah enggak kerasa, Bu. Sudah satu pekan. Kan kemarin baru sidang isbat. Sekarang sudah satu pekan, mau menjelang 10 malam awal, sudah mau habis. Sudah mau sampai di 10 malam awal, nanti bentar lagi masuk 10 malam pertengahan, setelah itu 10 malam terakhir. Apalagi sebagian orang mudik, kalau sudah mudik ya sudah bablas anginnya, lupa. Targetnya lupa, apalagi mudiknya malam 27 Ramadan. Yang diperkirakan besar itu Lailatul Qadar, yang seharusnya di masjid, itikaf ini mana? Di pantura. Nah, lagi macetan, ya. Ya bukan berarti kita melarang mudik. Silakan Anda mudik. Saya pun insya Allah mudik, Bu, ya. Tapi ya perlu diperhatikan nanti, jangan sampai dengan kita melakukan sebuah aktivitas sampai melalaikan inti sari Ramadan. Karena inti sari Ramadan itu apa? Adanya Lailatul Qadar, yang kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya, pahalanya 1000 bulan, Bu. Berapa 1000 bulan? Dikalkulasikan kata para ulama 83 tahun plus 4 bulan. Yakni seakan-akan Anda beribadah kepada Allah 83 tahun plus 4 bulan. Umur manusia ini, ya umur manusia yang bonus. Karena umur umat Nabi SAW 60 sampai 70 umumnya. Hatta yang umurnya 100 tahun bisa enggak dia beribadah kepada Allah 83 tahun plus 4 bulan? Enggak ada. Ya, ini bonus sebenarnya dari Allah untuk umat ini yang umurnya pendek. Nah, jangan sampai kita di waktu-waktu akhir ya sudah mulai loyo kembali. Sudah mulai berguguran. Kita hanya semangat puasa itu di awal-awal saja. Ya, lihat buktinya. Soft tarawih sudah mulai ada kemajuan. Ya, yang mana itu sebenarnya kemunduran. Ya, lihat sekarang, belum sepekan, ya, lihat hari kelima sudah mulai kelihatan lagi jamaah abadi. Ya, sudah enggak kelihatan lagi mana? Orangnya sudah mulai boring. Ada sudah mulai nongkrong lagi di kafe malam-malam, sudah meninggalkan mushaf, ya, sudah dengan aktivitasnya yang baru, ya. Kenapa? Karena dia beribadahnya bukan karena iman, tapi hanya karena ikut-ikutan atau karena semangat euforia Ramadan saja. Beda yang semangat euforia Ramadan karena momen atau karena iman, ini berbeda tentunya. Iman itulah yang akan membuat dia bisa istiqomah full satu bulan dalam bulan Ramadhan. Maka penting bagi kita ya ikhwah mengevaluasi diri sebelum terlambat. Kita mungkin masih satu pekan sudah berlalu. Coba evaluasi diri, apa kekurangan kita selama bulan Ramadhan. Ya, wabil khusus ibadah yang paling inti puasa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala katakan puasa ini la'allakum tattaqun. Coba kita refleksikan diri masing-masing. Sudahkah kita berhak menyandang gelar takwa ini, titel takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ataukah masih jauh dari takwa? Masih ada yang suka riba, ya masih ada yang ngegosip, ya namimah, masih berkata dusta, masih ribut dengan suaminya, ya masih ngomel-ngomel keluar kalimat yang tidak pantas, kebun binatang. Bahkan hewan yang tidak ada di kebun binatang pun dikeluarkan sama dia. Ini lagi puasa. Nah, berarti ada yang enggak beres. Ada something wrong, bahkan big wrong ya. Ada kesalahan besar yang harus segera diatasi, ditambal. Ya, ibarat orang sakit segera didatangkan ambulan sebelum meninggal dunia. Ya, harus mendapatkan treatment, harus mendapatkan pertolongan agar Ramadannya tidak gagal, agar Ramadannya masih berjalan baik, mumpung masih di awal-awal. Makanya ya ikhwah, perlu untuk refleksi. Karena kembali lagi, Ramadan, puasa Ramadan itu dalam rangka untuk ya agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayatnya semuanya hafal insyaallah. 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Tuh lihat, agar kalian bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa tersebut? Yaitu terlihat dari dia berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. terlihat dari dia antusias melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu buah dari takwa. Terlihat dia ketika berpuasa dia berusaha menjauhi hal-hal yang makruh, bukan yang haram saja, yang makruh, bahkan yang mubah pun ia tinggalkan ya, demi agar puasanya menjadi bagus. Tuh lihat, ini semua dari apa? Dari takwa. Dan takwa itu dilahirkan diantaranya dari puasa seseorang, la'allakum tattaqun. Ya, apalagi ibadah puasa ini, Bu. Ibadah puasa ini ibadah yang sulit. Ibadah yang sulit. Antunna jangan lihat puasa Ramadan. Antunna kalau mau tahu puasa itu sulit, coba silakan puasa sunnah. Iya atau tidak? Ya, puasa sunnah itu godaannya luar biasa sekali. Ya, ketika lihat nanti bulan Syawal, antunna puasa, datang tamu lah. Iya enggak? Ada undangan walimah lah. Antunna mau puasa, dapat kiriman kue, makanan. Udah gitu makanannya ini adalah favoritnya dia. Kalau enggak dimakan sekarang, dimakan sama anak cucu. Godaannya luar biasa. Makanya ya, wabil khusus wanita ya, puasa Syawal ini rada susah. Ada datang bulan, dia punya utang Ramadan. Iya. Sedangkan fadilah orang yang puasa Syawal itu harus dibayar dulu puasa Ramadannya. Faham? Yang kata Nabi SAW, maka dia seakan-akan puasa satu tahun full, yakni puasa Ramadannya harus dibayar dulu baru puasa Syawal. Karena Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra. Barang siapa yang puasa Ramadan, yakni full satu bulan, kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, entah itu secara berurutan ataupun terpisah-pisah, ya, maka dia seakan-akan puasa satu tahun full. Satu tahun full itu berapa? 360 hari. Karena kalau puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berapa? Karena satu kebaikan diganjar berapa? 10. Ya berarti kalau 30 hari dikali 10, 300. 6 hari dikali 10, 60. Berarti semuanya berapa? 360. Satu tahun. Tuh lihat, Nabi hitung-hitungannya luar biasa. Seakan-akan dia puasa satu tahun full. Padahal Nabi ummi, ya. Nabi ini ummi. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Sehingga kalau puasa ini memang ibadah yang sulit, kemudian tidak menghasilkan takwa, berarti ada yang salah. Ada yang belum beres. Bahkan kita khawatir puasa kita belum mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat dari puasa kita, apakah kita sudah benar-benar merealisasikan buah dari takwa ini dengan puasa Ramadan? Ya, itu dilihat dari apa? Dari antusias kita ketika melaksanakan ketaatan. Itu adalah hasil dari takwa. Tatkala Anda antusias salat tarawih, tatkala Anda antusias membaca Al-Qur'an dari mushaf, ya, maka itulah bagian dari ketakwaan. Tatkala Anda antusias untuk menjaga puasa dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa atau merontokkan pahala puasa, maka itu bagian dari takwa. Atau sebaliknya, kita malah sekarang masuk ke hari ke-8 ini, kita sudah mulai futur, sudah mulai bergelimangan, berjatuhan, sudah mulai kendor ketaatannya, semangatnya, salat tarawihnya sudah mulai. Nah, kalau imam baca alif lam mim, dia kasih kode. Ya ini kelamaan, imamnya langsung dilaknat-laknat. Bahkan langsung hubungin pihak DKM. Itu imamnya enggak tahu aturan itu. Bacanya agak sedikit panjang. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, atau membaca mushafnya sudah mulai luntur. Sudah yang biasanya 5 salat waktu, 5 kali salat 5 waktu, dia sudah mulai tidak memegang mushaf lagi. Ya sudah mulai kendor. Ini berarti ada yang salah. Maka coba kita perhatikan puasa kita. Ya jangan sampai ya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena minimal kita ini harus mendapatkan ampunan dosa. Harus, Ibu, bukan sesuatu yang sunnah, harus wajib. Minimal dari apa? Dari puasa kita. Minimal dari sholat terawih. Itu minimalnya. Atau paling banter minimalnya dari puasa kita. Karena sholat terawih bukan yang wajib. Kenapa Nabi berpesan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah Azza wa Jal dan berharap pahala darinya, bukan riya, bukan sum'ah, bukan karena enggak enak ya basa-basi sama manusia, maka akan diampuni dosa-dosanya. Minimal kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa. Ini minimalnya, maksimalnya banyak, dari salat tarawih, dari sedekah, dari memberi makan orang yang berbuka. Ya, apalagi ini proyek surga ini. Memberi makan orang yang berbuka. Apa pahalanya, Bu? Pahalanya adalah Anda mendapatkan pahala puasa dia tanpa harus memangkasnya. Ya, ini proyek surga sebenarnya. Ini proyek surga. Ya. Antum kalau berangkat umroh sekarang, wabil khusus lagi di Masjid Nabawi, antum masuk ke Masjid Nabawi seakan-akan kayak masuk terminal. Kenapa? Antum ditarik-tarik sama orang-orang yang ada di Nabawi, ya terutama wabil khusus perempuan sama perempuan ya, laki sama laki, ditarik-tarik untuk supaya makan di tempatnya dia. Maksa mintanya juga. Kayak plek, kayak di terminal, Bu, ini Bu, ini mobilnya mau berangkat, bisnya mau berangkat. Pernah gak waktu zaman dulu? Ya. Karena mereka tahu bahwa memberi makan orang yang berbuka puasa itu pahalanya mendapatkan puasa orang tersebut. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makan puasa, maka baginya pahala orang puasa tersebut tanpa memangkas dari pahala puasanya sedikit pun. Cukup dengan memberi makan orang yang berpuasa. Ini proyek surganya, Bu. Ini luar biasa. Makanya antum ke sana, saya tuh sampai melihat ada seorang bapak membawa anak-anaknya sama apa namanya? Asisten rumah tangga ya, ASR ya. Tapi ini yang lakinya gitu, pelayan-pelayannya dibawa semua. Untuk apa? Untuk mencari para pelanggan supaya makan di tempat dia. Tuh lihat. Ini mereka yang paham masalah ini. Udah melakukan kebaikan di tanah suci lagi. Nah, fenomena ini mungkin masih belum terlalu masif walaupun sudah ada. Bahkan kata para ulama, Anda memberi makan, memberi kurma saja, satu butir atau air minum kepada yang berpuasa, maka masuk hadis ini. Ketika antuna puasa bareng, buka bareng, ya, kemudian Anda bawa makanan, ya, Bu, ini silakan cicipi, sekedar mencicipi, masuk hadis ini. Nah, gimana lagi yang memberi menu buka puasa, ya? Bahkan mudah-mudahan juga, insya Allah, para istri yang menyediakan untuk suaminya, untuk keluarganya, yang insya Allah masuk dalam bab ini. Tuh lihat, harusnya jadi banyak sebenarnya proyek surga itu yang ada di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini ampunan Allah Azza wa Jalla, maka rugi. Bahkan bisa masuk ke dalam doa malaikat Jibril yang pernah beliau panjatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi aminkan. Ketika Nabi naik mimbar, ya, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Akhirnya para sahabat bertanya setelah turun dari mimbar, "Ya Rasulullah, engkau tadi amin 3 kali, kenapa? Engkau amin 3 kali kenapa?" Maka kata Nabi SAW, "Tadi datang Jibril kepadaku, kemudian dia berdoa 3 kali dan saya aminkan juga. Yang pertama, Jibril berdoa, Raghima'an fumri'in man adraka abawaihi au kilahuma au man adraka abawaihi au ahadahuma falam yadkhulil jannah." Ya Muhammad, katakan amin orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya indal kibar, dalam keadaan mereka sudah sepuh tetapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka aku pun mengatakan amin. Artinya ini adalah kinayah, konotasi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, Jibril berdoa, Raghima'an fumri'in dakhala alaihi ramadhan thumman salakha falam yughfarla. Celakalah wahai Muhammad, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadhan, kemudian dia Ramadhan berlalu begitu saja, sedang dia tidak diampuni dosanya. Nah, tadi ini kita katakan, ini celaka. Makanya kita katakan bahwa mendapatkan ampunan Allah itu wajib bagi kita semua. Wajib, bagaimana caranya supaya Allah mengampuni kita. Minimal dari puasa kita, dari salat terawih. Ini minimalnya, maksimalnya banyak. Sedekah, zakat, memberi makan orang yang berbuka, memberi bantuan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian Jibril berdoa, Raghima'an fumri'in man dhukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad, namun dia tidak bersolawat kepadamu. Ya, ini adalah orang yang bakhil. Maka aku pun mengatakan amin. Jadi hati-hati. Jadi Ramadan ini bu, dia anugerah dari Allah Azza wa Jal, nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang disampaikan bulan Ramadan. Tapi di satu sisi itu musibah, bala, jika kita tidak memaksimalkan, jika dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan tersebut, menjadi musibah dan bala dari doa Jibril tadi, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang buruk, orang yang merugi. Bagaimana tidak, Allah sudah memberikan obral besar-besaran, memberikan fasilitas besar bagi orang yang beriman di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, para syaitan dibelenggu, ya, amal kebaikan dilipat gandakan, namun dia masih jauh dari Allah Azza wa Jal. Belum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Kira-kira apa yang kita katakan orang ini? Ini adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang merugi, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, apabila seorang di bulan Ramadan tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka di bulan mana lagi dia akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak beruntung, maka jangan harap di bulan selain Ramadan dia bisa beruntung. Karena Allah kasih fasilitas, dia masih seperti biasa. Ya ibaratnya begini bu, antuna dipersilakan masuk ke gudang emas selama 30 menit. Jangan 30 menit, kelamaan 10 menit. Silakan ambil sebanyak-banyak. Antuna hanya diem saja. malah tidak ada antusias. Gak ngambil emas satu pun. Mungkin ngambil emasnya satu batang masukin kantong. Habis itu selesai. Kira-kira apa yang kita katakan kepada orang ini? Hah? Bodoh, dungu, ya maaf nih kasar nih, tolol, bahlul, ya, ya apalagi, wah mungkin sematan-sematan buruk bagi dia. Kenapa? Dikasih kesempatan untuk bisa ngambil emas sebanyak-banyaknya, tetapi dia nggak mau ngambil, cuma satu aja. Mungkin seharusnya apa? Dia ambil sekop semen itu. Atau dia datengin beko, ambil emas batangannya semampu dia. Seharusnya kan kayak gitu. Nah begitu juga orang yang disampaikan bulan Ramadan, namun dia malas-malasan. Sama gak dengan keadaan orang tadi? Sama, bahkan jauh lebih buruk. Karena bisa jadi kesempatan itu tidak terulang kembali. Kita juga khawatir, jangan-jangan Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir. Gak ada yang tahu umur ada di tangan Allah saja. Coba ibu flashback Ramadan kemarin dengan orang-orang yang terdekat, orang yang kenal. Sekarang orangnya sudah meninggal. Banyak yang meninggal. Dan ibu perhatikan, ini saya perhatikan beberapa tahun sebelumnya. Kalau belum Ramadan, sebelum Ramadan 3 bulan itu kabar orang meninggal itu sangat banyak. Iya atau tidak? Orang yang meninggal yang kita kenal, bukan yang tidak kenal. Yang tidak kenal setiap hari banyak yang meninggal. Ya, yang sehat walafiat mati mendadak, keluar dari rumah tabrakan waliyadhu billah. Bahkan dia sudah mempersiapkan Ramadan, baju baru, ya sudah beli korma satu dus, ternyata meninggal sebelum Ramadan tiba. Ya, yang kemarin mereka sholat terawih bersama, buka puasa bersama, sekarang sudah terbujur kaku di pemakaman. Ajal sudah menjemput mereka. Tuh, kenapa? Umur ada di tangan Allah. Kita juga khawatir, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Ya, itu seakan-akan alarm bagi kita yang sehat, yang disampaikan ketemu bulan Ramadan itu adalah spesial sekali. Bukan kebetulan, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan nikmat ini, maka khawatir. Ya, jangan-jangan nikmat itu bisa dicabut nantinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan, kata Allah. Dan apabila kalian kufur, maka nikmatku, azabku sangat pedih. Di antara azab itu tidak hanya sekedar azab dikasih penyakit. Banyak azab itu, Bu. Dan banyak yang tidak merasakannya, seperti dicabutnya nikmat tersebut. Mengerikan. Atau dicabutnya dia ketemu Ramadan tapi dia tidak memanfaatkan momentum. Sehingga futur, malas, maksiat, ya, banyak buang waktu dengan cuma-cuma. Ini sebenarnya bisa jadi itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan yang seperti ini sebenarnya itu hukuman tapi tidak disadari oleh orang. Dia jauh dari Allah, susah untuk mendekat, itu hukuman. Dia sholat tidak khusyuk, itu hukuman. Dia berat untuk melaksanakan ketaatan, itu hukuman. Ustaz, kan sekarang setan sudah dibelenggu. Kok kenapa masih ada maksiat? Maka jawabannya, ingat masih ada setan fotokopian. Setan fotokopian. Siapakah dia? Dari kalangan manusia. Ya. Diri sendiri. Sahih. Minal jinnati wanas. Setan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Mana yang lebih bahaya, Bu? Manusia, jin gak bisa bubarin kajian. Kalau manusia bisa bubarin kajian gak? Bisa, masjid ditutup, disegel juga bisa. Tapi jin gak bisa. Dan jin, setan dari kalangan manusia tidak disadari. Antum mau sedekah, teman antum ngomong, alah ente kayak tajir-tajir amat sedekah, Kumpulin tabung, bikin rumah, buat beli rumah, beli mobil. Nanti kalau sudah tajir, ente bisa sedekah. Nah, ketahuilah teman ibu itu adalah setan. Ya. Azan berkumandang. Ayo kita sholat. Nanti dulu, belum sampai rumah. Nanti kalau sudah sampai rumah, kita sholat. Ternyata sampai rumahnya maghrib, misalkan sholat asar. Nah, ketahuilah teman tadi itu adalah setan tanpa disadari. Jadi jangan dikira Ramadan itu setan dibelenggu terus gak ada setan sama sekali. Ada. Bahkan banyak juga. Cuman kita tidak menyadarinya. Kemudian juga ada yang mengatakan setan dibelenggu itu bukan berarti mereka berhenti pensiun dari mengganggu manusia. Dia tetap mengganggu manusia, cuman gangguannya lebih lemah timbang di luar bulan Ramadan. Jadi mereka hanya dirantai, dibelenggu, tapi tetap masih mengganggu manusia. Akan tetapi gangguannya mereka itu melemah di bulan Ramadan. Ini diantara penjelasan ulama dari hadis ini. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dibelenggu itu maradatul syayatin, setan-setan yang biang keroknya saja. Adapun yang lainnya masih bebas. Ini diantara penjelasan ulama. Sehingga jangan heran kalau masih ada yang maksiat. Masih ada yang kakinya bertengger di balik tirai warteg. Gak malu lagi. Gak malu. Ya wajar. Karena Allah memanggil orang yang untuk berpuasa dengan kalimat iman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhannas. Berarti yang beriman-iman saja silakan anda berpuasa, yang gak beriman mohon maaf gak usah puasa. Makanya mereka-mereka yang makan tanpa malu, ngopi di depan orang tanpa malu, bahkan menggunakan siwak Fir'aun berujung api itu tanpa malu, ya karena mohon maaf bisa jadi belum ada iman yang bertengger di hati mereka. Karena Allah memanggil orang yang beriman saja untuk berpuasa. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang menarik yang bisa dijadikan sebagai evaluasi kita terhadap puasa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, dalam riwayat lain disebutkan wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wal 'amal bihi, perbuatan dusta, yakni perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, perbuatan yang haram. Dalam riwayat disebutkan wal jahal, perbuatan kebodohan, kejahilan, seperti ngomel-ngomel, ya, seperti membentak, suara tinggi, teriak-teriak, ya, berkata tidak senonoh, tidak baik, tidak pantas, ya. Dan yang semisalnya, perkataan-perkataan kotor itu masuk dari kejahilan. Apa kata Nabi SAW? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh terhadap apa yang ia puasakan dari makan dan minumnya. Apa yang dia makan dan apa yang dia tahan dari makan dan minumnya. Tuh lihat. Allah tidak butuh. Rugi apa tidak, Bu? Rugi apa tidak? Antum sudah sahur, sudah tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Ternyata di sisi Allah tidak mendapatkan pahala. Ini rugi sekali. Rugi sekali. Waliyadhu billah. Karena apa? Karena dia tidak menjaga adab. Lihat Nabi mengatakan, man lam yada' barang siapa yang tidak bisa meninggalkan, berarti sudah kebiasaannya ini di luar Ramadan, ternyata di Ramadan juga gak berubah yang seharusnya dia harus berubah. Hati-hati, jangan sampai kita masuk golongan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi al-ju'u wal-atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Rugi di sisi Allah. Rugi sekali. Kenapa? Karena pahala puasa itu pahala yang spesial. Amalan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbukti spesialnya puasa di sisi Allah, pahala puasa itu unlimited, Bu. Atau unlimited. Non kuota. Tak ada nominalnya. Tidak terhitung. Alias hanya Allah saja yang tahu. Ya, hanya Allah saja yang tahu. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, kullu amali bni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati di'fin ila adha'afin kathira. Semua amalan manusia itu untuknya. Satu kebaikan diganjar menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, berlipat-lipat. Illa saum, kecuali puasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa innahu li, maka puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena untukku. Karena ikhlas di sisi Allah Azza wa Jalla, karena dia ikhlas, maka pahalanya pun spesial. Unlimited. Berarti besar apa tidak kalau unlimited? Taib, kita bandingkan dengan amalan yang kita tahu nominalnya. Orang yang salat jenazah, pahalanya berapa, Bu? Satu kirat. Satu kirat itu berapa? Sebesar Gunung Uhud. Berarti ini dinominalkan apa tidak? Nominalkan, ya, ini ada bilangannya, ada hitungannya, iya apa tidak? Besar apa kecil? Besar. Antum yang pernah lihat Madinah, ziarah Madinah, lihat Gunung Uhud, besar sekali. Ya, panjangnya 7 km, tingginya 1 kilo. Jangan ditanya masalah berat, berapa ribu ton. Ya, lihat itu satu kirat. Kalau dia menggiring jenazah, satu kirat berikutnya, sehingga dapat 2 kirat. Sama disebutkan, wamal qiratan qala mithlul jabalaini al-azimain, seperti 2 gunung besar. Lihat, ini dinominalkan. Baik, kita ambil yang lebih besar lagi. Nabi SAW mengatakan, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Lihat loh, Bu, dunia dan sisinya. Bukan sedepok, bukan. Bukan sejabotabek, bukan. Tapi dunia dan isinya. Ini nominal gak? Dinominalkan tidak? Dinominalkan. Berarti berarti yang tidak dinominalkan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Karena hanya Allah saja yang membalasnya. Allah yang tahu. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan malaikat pencatat kebaikan tidak tahu berapa pahala puasa yang akan Allah berikan kepadanya, orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah yang membalas langsung. Sehingga malaikat tidak tahu. Mungkin akan jelas, orang ini akan mendapatkan pahala puasa. Berapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja. Nanti di hari kiamat. Jadi rugi tidak kalau ada orang yang berpuasa ternyata tidak dapat pahala. Rugi. Dan pahala puasa dan puasa sendiri ibadah berat, Bu. Ibadah berat. Makanya ada sir, hikmah atau rahasia. Kenapa Allah itu mengatakan ketika menyebutkan puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ketika mensyariatkan puasa, puasa ini orang-orang terdahulu juga wajib. Karena ibadah berat. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa ibadah puasa ini bukan untuk kalian saja, tapi umat-umat terdahulu juga. Karena ibadahnya berat. Bahkan terdapat ada musibah di situ. Di dalam puasa ada tiga kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar untuk menjauhi larangan, sabar di atas musibah. Karena tatkala seorang tidak boleh makan dan minum dan menyalurkan syahwatnya, itu pada dasar hukum asalnya musibah. Menurut naluri manusia, karena manusia tidak mau yang apa ditahan makannya, iya apa tidak? Tidak suka. Semuanya pada suka makan, iya apa tidak? Ada yang enggak suka makan? Enggak ada. Apalagi sekarang ada wisata kuliner. Iya apa tidak? Ya. Jadi puasa itu ada unsur musibahnya. Makanya pahalanya pun mirip seperti pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu pahalanya unlimited. Pahala orang yang berpuasa adalah pahala orang yang bersabar. Makanya kenapa Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu, yakni tatkala kita mendengar bukan umat ini saja yang mendapatkan ibadah puasa, umat yang lalu juga berpuasa, jadi kita lebih ringan untuk menerima ibadah ini. Karena ini memang secara naluri manusia tidak disukai. Logikanya gini, Bu. Ada orang, ini sering kita sampaikan di pengajiannya. Kenapa Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Supaya kita paham. Pak RT nelpon seseorang, Pak Fulan. Ya, Pak, bapaknya lagi mudik ini, Pak Fulannya nih lagi mudik. Katakan misalkan namanya Pak Budi lah. Atau Ibu Ani misalkan. Ada nama Ibu Ani di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Ibu, ibu sekarang di mana? Saya lagi mudik di Jawa. Oh iya, kenapa Pak? Ada apa Pak? Mohon maaf Ibu, rumahnya Ibu kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih apa tidak? Sedih. Berat apa tidak? Berat. Nangis apa tidak? Bisa nangis. Itu naluri manusia. Katanya ngomong. Tapi Bu, bukan rumah Ibu aja yang kebakaran. Satu gang, satu RT, satu blok, semuanya. Pak, apa jawabannya Bu Ani? Alhamdulillah. Iya. Berarti bukan saya saja yang mengalaminya, kata Bu Ani. Nanti insya Allah bakal ngungsi di satu tenda bareng-bareng. Mungkin juga arisannya di situ, Pak. Iya enggak? Ini musibah, iya apa tidak? Di awal berat, tapi ketika dikatakan yang kena musibahnya bukan dia saja, ibu, bukan Ibu Ani saja, ketika itu dia akan sedikit ringan tidak? Ringan. Iya enggak? Sehingga ya udah deh, ikhlas, ridho. Kenapa? Semuanya kebakaran, bukan rumah saya saja. Faham sampai di sini? Nah, begitu juga puasa. Seakan-akan Allah mengatakan gini, ibadah puasa ini ibadah berat, tapi bukan kalian saja wahai umat Muhammad. Umat-umat terdahulu juga puasa. Tatkala mendengar ini, maka hati naluri menjadi gampang untuk menerimanya secara naluri, bukan secara iman. Pasti iman pasti akan menerima syariat ini. Bisa dipahami? Ibadah sulit apa tidak jadi puasa itu? Sulit. Sehingga sungguh sangat merugi sekali tatkala ada orang yang melakukan ibadah sulit dan pahalanya spesial, ternyata dia nol di sisi Allah. Gara-gara apa? Tidak beradab dengan adab yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya mungkin benar, puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Sehingga jangan sampai nanti ibu di hari kiamat nagih kepada Allah. Ya Rabbi, ketika Allah membagi-bagi pahala, pahala puasa, pahala zakat, pahala umrah, pahala haji, pahala sholat, pahala menuntut ilmu, ya Rabbi, mana pahala puasa saya? Mana pahala puasa Ramadan? Mana pahala puasa Senin Kemis saya, Syawal, Asyura, Arafah? Oh, ente mau pahala puasa? Ternyata diperlihat sama Allah. Nih, lihat. Puasa Ramadan, ghibah, namimah, gunjing, ngadu domba, goreng orang, ya, nonton infotainment, isinya gosip kan? Iya betul. Kemudian berkata kasar, mengucapkan kebun binatang, ya, membentak, memaki, melaknat, ya, mengutuk, memfitnah, wah, semuanya disebutkan, ya enggak, sehingga akhirnya tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi hati-hati, awas, puasa itu naam, kalau hanya sekedar makan dan minum gampang. Tapi yang susah adalah tidak hanya sekedar makan dan minum. Ini yang butuh perjuangan. Makanya dikatakan ibadah yang susah. Makan dan minum semua orang bisa, Ibu. Untuk tidak makan dan minum. Dan itu puasanya orang awam, kata para ulama. Puasanya orang awam hanya menahan dari hal-hal yang mubah. Makan, minum itu perkara mubah. Berhubungan badan bagi suami istri itu perkara mubah di luar siang bulan Ramadan. Namun, ya, menahan dari hal yang haram ini jauh lebih besar. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali merasa heran kepada orang yang puasa hanya menahan dari hal yang mubah tetapi tidak berpuasa dari hal yang haram. Maka orang yang seperti ini khawatir tidak diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menasihati kita semua, ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim. Jika Anda puasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu juga ikut berpuasa dari perkataan, dari hal yang haram, dari perkataan dusta. Wada' adzal jar, jangan menyakiti tetangga, gosipin. Wal yakun 'alaika sakinatun wa waqar, hendaknya ketika puasa punya wibawa, punya sakinah, ketenangan. Ya, tidak gerasak gerusuk, tidak istilahnya omon-omon. Iya. Banyak ngomelnya, cerewetnya. Cerewet dalam kebaikan insyaallah tidak masalah. Tapi ini ya, cerewet di luar batas. Ya, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, kata Jabir bin Abdullah. Jangan engkau jadikan keadaanmu ketika berpuasa sama keadaanmu tidak berpuasa sama. Sebagian orang, Ibu, mau dia puasa, mau dia enggak berpuasa, sama keadaannya. Enggak ada bedanya. Bedanya cuma dia enggak makan dan enggak minum. Ghibah nomor satu. Berdusta nomor satu. Manipulasi nomor satu. Dagang, dia berbuat curang, manipulasi, korupsi, sudah menjadi keseharian. Ya, bahkan melakukan perbuatan di luar itu, bid'ah sampai khurafat, syirik. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah untuk melariskan dagangannya ketika dia puasa. Hati-hati. Ya, dia bisa masuk dalam bab ini. Jadi harus berpuasa. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia, "Idza sumta fatahaffaz mastata'ta." Kalau Anda puasa, tolong jaga puasamu semaksimal mungkin, sesuai tenaga, sesekuat tenaga. Makanya para salaf itu disebutkan di sini, mereka kalau puasa banyak duduk di masjid. Mereka mengatakan, nahfadz saumana wala nagtabu ahada. mari kita jaga puasa kita, jangan sampai gibahin orang. Ya, jangan sampai gibahin orang, ngerasani orang. Ya, hati-hati. Sebagian orang, sebagian para salaf enggak mau ketemu orang kalau puasa. Enggak mau ketemu orang. Kenapa? Takut kalau lisan ini remnya lepas. Sama kayak sebagian kita. Kita kalau lagi sendirian, masya Allah, lagi puasa, Allahumma barik. Ya. Tapi kalau sudah ketemu rekan partnernya, teman syaitonnya, ya, lupa dia lagi puasa tuh, lupa. Ramadan lupa. Udah langsung bablas anginnya. Ya, kecepatan 120 km per jam. Ya, kereta us kalah. Ya, 300 km. Semuanya keluar semua. Bahkan sampai ada yang dirapel. Dia seminggu gak ketemu, gibahnya itu seminggu, dalam satu seminggu dikeluarin semua. Hati-hati. Anda sedang puasa, bisa tidak masuk hadis ini. Bahkan atau ada yang meniatkan, sebagian orang ini nih, nanti dulu belum buka puasa, nanti ya saya telepon ibu habis telat tarawih. Dia niatkan ketika buka puasa selesai, saya akan ceritakan semuanya. Ini dalam kurung ghibah. Hati-hati, bisa jadi masuk dalam bab ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Karena kita bertakwa itu bukan ketika puasa saja, ketika setelah puasa juga, setelah berbuka, setelah lebaran, itu berpuasa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai ya kita dilalaikan oleh syaitan ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Wabil khusus masalah puasa kita, jangan sampai puasa kita ini mengandung hal-hal yang bisa menodai, mengotori puasa kita. Baik itu hal-hal yang membatalkan secara zahir seperti makan dan minum, atau yang non zahir seperti ghibah, namimah, dusta. Bahkan kata para ulama, ghibah dan dusta itu dua virus besar yang bisa, virus yang mematikan apa, bagi orang yang berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ghibah pembatal puasa. Ghibah pembatal puasa. Ini ada di antara pendapat dari para ulama salaf yang mengatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan belum ada kata terlambat. Apa yang sudah berlalu, mari kita perbaiki, kita tambal. Karena seorang mukmin itu harus selalu mengevaluasi diri, muhasabah, agar hari ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dan hari esok menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Dan semoga kita semua ya mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, agar semoga kita semua bisa mendapatkan takwa dari puasa kita ini, minimalnya puasa, maksimalnya dari salat tarawih, dari qiraatul Quran, dari sedekah, dari birrul walidain, dan amal berikutnya. Taib, sebelum ditutup, jika ada yang mau dipertanyakan maka dipersilahkan. Ya Ustaz, ya Allah, saya atas tanya-tanya untuk sesi materi ini. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan masuk melalui kontak admin. Ada 7 pertanyaan, kita akan ditunggu pertanyaan melalui kertas barangkali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih afdol? Kita membencangkan untuk mengejar khataman Al-Quran atau mengikuti kajian baik offline maupun online? Jazakallahu khairan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana, mana yang lebih afdal, kita mengejar khataman Al-Quran atau ikut juga menghadiri pengajian baik online ataupun offline? Tapi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Secara umum adalah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan. Ya, secara umum menghatamkan Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat, banyak para ulama salaf itu meliburkan kajiannya, kajian hadisnya, seperti Imam Malik menutup kajiannya fokus membaca Al-Quran dari mushaf, fokus membahas atau membaca Al-Quran dari mushaf. Ini hukum asalnya, karena bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini hukum asalnya. Namun pada kenyataannya, ya, kalau kita memang akan meliburkan ini, ya tidak masalah. Tapi sebagian orang kalau diliburkan, pasti hatinya akan menjadi gersang kembali, ya, akan kemarau panjang lagi. Bahkan sebagian orang kembali lagi ke nol. Antum kalau gak ada kajian di sini, mungkin sekarang masih molor. Iya gak? Soat kan bulan Ramadan Al-Quran. Iya, tapi lihat, baca Al-Quran gak? Ternyata masih banyak mimpinya daripada baca Al-Qurannya. Jadi untuk menghadiri majelis ilmu pun tidak salah-salah banget. Bahkan bisa jadi afdol dalam satu sisi. Jika memang keadaan kita, jika tidak hadir majelis ilmu, bisa menjadi futur. Futur itu, tahu futur? Futur itu menjadi kembali lagi nol, lemas tak berdaya setelah dia rajin sebelumnya. Itu namanya futur. Sebagian orang kalau kita praktekkan seperti ulama salaf, ya sudah bablas angin. Ya, jadi nol lagi. Yang tadinya sudah punya background, sudah mulai hadir, ya, ini hilang jauh. Nunggu Syawal masih lama. Syawal akhirnya lebih bablas lagi nantinya. Apalagi sebagian orang Ramadannya sudah baik, bagus, Syawal seakan-akan kayak tidak ada Ramadan kemarin. Ingat, rapornya Ramadan itu di bulan Syawal, awal mulanya. La'allakum tattaqun, itu diketahui antum bertakwa atau tidak nanti di bulan Syawal. Nah, di bulan Ramadan akan terlihat, di bulan Syawal nanti gimana. Kalau kembali lagi seperti di bulan Syaban, ya berarti Ramadannya gagal. Ramadannya gagal. Jadi tidak masalah, bahkan bisa menjadi baik seseorang menghadiri majelis ilmu demi untuk memompa rohaninya agar lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya porsi membaca Al-Qur'an jauh lebih banyak. Kan menghadiri majelis ilmu enggak tiap hari. Mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali. Ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Nah, baik. Saya ibu menyusui, apakah jika tidak berpuasa di bulan Ramadan hanya membayar fidyah saja ataukah wajib juga mengqadha? Kemudian yang kedua, fidyah dibayarkan sebelum atau setelah bulan puasa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada khilaf diantara ulama tentang orang yang hamil dan menyusui, apakah dia hanya membayar fidyah saja atau juga plus membayar hutang puasanya dengan puasa. Ini khilaf diantara ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang rajih adalah cukup membayar fidyah saja. Ya, apalagi kalau menyusuinya itu di tahun pertama. Di tahun pertama kan menyusui kan 2 tahun, iya apa tidak? Maksimalnya. Otomatis dia ketemu Ramadan berikutnya, dia masih dalam keadaan menyusui dan sulit bagi dia untuk menggantinya dengan puasa lagi. Sehingga kalau dia membayar fidyah saja itu sudah cukup. Kecuali jika sudah di akhir tahun. Misal di Ramadan ini tinggal hanya sisa 1 minggu saja. Kemudian setelah minggu kedua dia menyapih. Maka yang seperti ini bisa fidyah dan membayar hutangnya. Bisa dipahami. Hukum asalnya dia membayar fidyah saja. Cukup. Ini terlepas dari khilaf ulama. Tentunya ini khilaf. Khilaf, dan ini kami ambil menurut kami yang rajih. Namun jika keadaannya adalah di akhir sisa, misalkan dia bentar lagi mau menyapih dan menyapinya di bulan Ramadan, hanya dia berpuasa, tidak berpuasa itu mungkin seminggu, maka yang seminggu itu bisa jadi dia hanya bayar hutang saja. Bayar fidyah itu keluar dari khilaf. Artinya bayar fidyah plus membayar hutang. Bisa dipahami. Tapi kalau hukum asalnya dia cukup membayar fidyah saja. Bisa dipahami. Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil, ibu menyusui, ya, naam, ini fidyah saja. Boleh enggak ibu hamil berpuasa? Hah? Masya Allah, ulama nih antum ya. Jawabannya perlu diperinci. Yang pertama, jika Anda dengan kehamilan Anda berpuasa, ya, tidak memadaratkan diri sendiri dan janin, tentunya ini rekomendasi dari dokter dan antuna lebih tahu dalam masalah ini, saya berpuasa tidak masalah, maka wajib bagi dia berpuasa. Wajib. Jika memang tidak madorot, dengan tanda petik tidak madorot. Tapi kalau sebaliknya, dan ini kebanyakan, kebanyakan ibu hamil kalau berpuasa atau menyusui bakal madorot, membahayakan, maka berdosa jika berpuasa. Naam, puasanya sahih tapi dia berdosa, karena bisa membahayakan diri sendirinya atau janinnya, karena ada hak di situ yang harus disuplai, itu janin, atau asinya akan berkurang kualitasnya, misalkan akan mengganggu si bayi. Maka yang seperti ini, jika dia maksain diri untuk berpuasa, dia berdosa, bukan mendapatkan pahala walaupun puasanya sahih. Naam. Fidyah dibayar sebelum atau setelah bulan puasa? Afdalnya di bulan Ramadan. Ada dua cara. Yang pertama, setiap hari satu orang fakir miskin memberi makan setengah sa', yakni 1 kilo seperempat beras, atau makanan yang matang seperti nasi padang, nasi cateringan, ya, satu porsi untuk makanan yang sudah siap disajikan makanannya, beras, nasi dengan lauk pauknya, ya, ini cara yang pertama, setiap harinya satu. Cara yang kedua, dan ini yang lebih mudah, asar dari Ibnu Abbas, adalah mengumpulkan fakir miskin sesuai jumlah hari di akhir Ramadan. Misalkan anti 30 hari gak puasa, maka kumpulkan 30 orang sesuai jumlah hari, lebih boleh itu sedekah, ya. Kemudian ajak mereka makan di restoran, makan malam atau buka puasa, ya, bagi-bagikan, tapi kepada fakir miskin, atau mengundang mereka prasmanan. Maka itu sudah cukup. Ini afdalnya di bulan Ramadan. Sebagian ulama membolehkan di luar bulan Ramadan, seperti di Syawal atau di bulan berikutnya, ya, dengan cara tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana? Sebentar, ini tulisannya seperti dokter bedah. Bagaimana pahala orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang tersebut? Ini sih orang yang berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa tersebut melakukan pembatalan pahala puasa namun tidak ia sadari. Itu bukan urusannya kita. Bukan urusannya kita. Itu, ya, urusannya Allah. Kita tetap mendapatkan fadilah orang yang berpuasa Ramadan. Kalau kita tanya sesuatu, nanti kalau kita pakai kaidah pertanyaan ini, nanti ribet, Bu. Ya. Ketika mau bagikan, tadi antum bohong apa enggak? Ya, ghibah enggak? Akhirnya interogasi namanya. Ya, akhirnya apa? Antum kalau kayak gitu gak bakal ngasih orang berbuka puasa, karena al-kamalulillah, yang sempurna itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri puasa kita banyak bolong-bolongnya kalau kita koreksi. Kalau kayak gitu Anda gak bakal bisa ngasih makanan kepada orang yang berbuka. Dan itu bukan urusannya kita, urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Anda ngasih makanan, ya, dia berpuasa, Anda mendapatkan pahala puasa, dan itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, apakah orang yang memberikan makanan kepada yang berpuasa tersebut tetap mendapatkan pahala orang berpuasa? Naam, sudah kita jawab, dia pasti mendapatkan pahala puasa. Kalau puasanya sunnah, maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib, puasa wajib, mana yang lebih afdol, puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Nah, antum ketika masih ngasih makan di bulan Ramadan, dapat pahalanya apa? Wajib. Besar apa tidak? Besar. Bahkan bisa jadi ini proyek surga, ibu. Proyek surgawi. Ayo, jangan bakhil-bakhil. Ya, kalau kita jarang menderma kesempatan Ramadan, nih, pahalanya unlimited. Bahkan ini kalau yang dikasih satu, pahala orang tersebut ngalir ke ibu. Tapi gimana kalau yang dikasih orangnya sekebon, semasjid, ya, 20 keluarga misalkan. Berapa pahala yang akan ibu boyong dari pahala Ramadan? Ini luar biasa, ini proyek surga ini. Bahkan satu puasa aja kalau diterima oleh Allah, ini bisa pahalanya surga. Ini gimana kalau puasa orang antum ambil juga? Ini besar. Bisa juga untuk menambal puasa kita yang bolong-bolong ini. Jadi kalau kita pahami benar-benar hadis ini, wah, kita gak bakal ridho kalau kita gak ngasih makan. Pengen, kalau walaupun itu sewajarnya, ngasih air putih, sebutir korma, masuk hadis ini. Ya, jangan sampai kalah sama orang-orang Madinah. Orang Madinah sampai boyong anak-anaknya supaya untuk mencari orang yang berpuasa. Saya pernah masuk ke Masjid Nabawi waktu masih kuliah, ya. Saya ini ibu hobinya suka milih-milih, karena di sana menunya beda-beda, ya. Oh, dilihat, oh ini ya rada kurang ajar ya. Ah, cuman kopi doang. Sono ada roti, ada kacang almondnya, ada ini, ada minuman jahe. Wah, itu lebih enak. Kita ke situ. Jadi langganan. Subhanallah, sebelum ke situ saya dipegang sama orang. Ya. Puasa di sini. Ana mau ngomong, ana mau di situ enggak enak. Akhirnya dia paham. Saya tahu, Bapak ini langganan di situ kan, karena di situ lebih enak kan. Ayahnya mohon, please, kata dia, ngopi saja sama saya di sini satu kali saja, please. Saya tahu Anda di situ, besok sudah kamu di situ, sekarang ini, sore ini sama saya, please. Lihat begitu antusiasnya supaya orang lain bisa makan di tempat dia. Kenapa? Pahala puasa luar biasa. Tuh lihat hebatnya orang sana. Dan jangan dikira mereka ini orang-orang kaya, tidak. Bahkan ada orang yang ngumpulin duit sebelum Ramadan agar 30 hari bisa full ngasih orang makan. Luar biasa. Sempat saya dengar ada dua orang bertengkar. Tapi bertengkarnya bukan masalah dunia, masalah akhirat. Karena apa? Rebutan pelanggan. Rebutan apa? Pelanggan. Jadi ini adalah pelanggannya si A. Si B ingin ngerebut. Kata A-nya otomatis ngambek, marah. Itu pelanggan saya, jangan direbut. Apa kata si B? Saya tahu itu pelanggannya kamu, tapi tolonglah, sama-sama kita juga pengen masuk surga. Jangan ente saja yang masuk surga. Allah Akbar. Tuh lihat, kita di sini ribut masalah dunia, di sana ribut masalah surga. Tuh, jadi ayo kita kerahkan, dermakan semua apa yang kita punya Insya Allah gak miskin, akan diganti sama Allah. Lihat pahalanya gak main-main. Pahala orang yang makan tersebut akan kembali, akan berpindah kepada Anda tanpa memangkas dia. Luar biasa itu. Ya, jadi mari mudah-mudahan bisa tergerak ini. Karena fenomena ini masih bisa dibilang masih minim di negeri kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang memberi makan. Padahal kalau kita lihat, kita yang lebih butuh daripada orang yang diberi makan. Orang yang diberi makan apa sih? Paling kenyang, beres, selesai. Tapi pahalanya berpindah kepada yang memberi. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Apakah puasa seseorang bisa diterima mendapatkan pahala sedang dia dalam keadaan tidak akur, tidak tegur sapa sama saudara kandung? Tapi saya sudah maafkan atas kesalahan saudara itu. Hanya saja sampai sekarang kami masih diam. Apakah berdosa saya karena posisi saya kakak dan saya yang tersakiti? Jazakallah khairan. Kalau orang ribut bertengkar dalam keadaan berpuasa, puasanya masih sahih, cuman dia di dalam satu sisi berdosa. Dalam satu sisi berdosa karena bertengkar dikasih waktu 3 hari. Ribut dikasih waktu, jenjangnya jaraknya 3 hari. Lebih dari 3 hari harus ada yang memulai tegur sapa. Ya, wa khairuhuma man yabda'u bisalam, kata Nabi. Dan sebaik-baik dari mereka berdua yang memulai salam, yang menegur sapa dulu. Kalau Anda sudah memaafkan dan sudah mulai menegur, ternyata dia masih diam saja, berarti urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Anda, Anda sudah berusaha. Ya, sehingga tidak ada kaitannya. Tetapi kalau bagi orang tersebut itu yang berdosa. Bahkan nanti bisa terhalangi dari berbagai kebaikan. Disebutkan dalam hadis, seorang mukmin itu Allah akan mengampuni seorang hamba di setiap Senin dan Kamis. Ya, kecuali mereka yang seorang mukmin yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, kecuali dua orang yang saling bertengkar. Maka kata Allah Azza wa Jal, tahanlah mereka dulu sampai mereka berdua berdamai. Sampai mereka berdua berdamai. Jadi hati-hati ya, apalagi di bulan suci ini sudah menjadi ladang untuk saling berdamai, turunkan ego agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membagikan sajian buka puasa di sekitar jalan, kita tak tahu apakah para penerima sajian tersebut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sama seperti tadi ya, itu bukan urusannya kita. Bahkan sebagian orang, ente puasa apa enggak? Ya, puasa apa tidak? Ya, ini pernah kejadian juga sama saya pribadi. Saya ini bu jarang puasa Senin Kemis, tapi hobinya waktu di Madinah suka duduk di tempat orang buka puasa, ya. Tapi saya izin, ya saya izin. Kan dia narik-narik tuh di Senin Kemis ya, di Senin Kemis di puasa sunnah. Total, silakan duduk. Ana ngomong, Pak, saya boleh duduk? Silakan. Tapi saya nggak puasa. Silakan. Ahlan wa sahlan. Semua orang di dunia ini nggak ada yang puasa, katanya. Maksudnya ini majas apa? Berlebihan itu tujuannya nggak harus ente puasa, nggak puasa juga silakan, saya mau dapat nilai sedekah tuh. Jadi luar biasa ya karomnya orang Arab di sana, di Madinah, dermawannya orang Arab di sana ya, sampai yang nggak berpuasa pun juga dipersilakan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, nggak usah nanya bu, apalagi kalau misalnya tempatnya mayoritas muslim ya. Mayoritas muslim, hatta yang non muslim pun gak apa-apa, kasih. Supaya apa? Supaya ada rasa simpati dengan Islam. Oh ternyata bukan untuk yang muslim saja, saya pun juga yang non muslim dikasih. Akhirnya apa? Mudah-mudahan ada ladang dakwah di situ. Akhirnya tertarik dengan Islam. Ya, ini luar biasa. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf tidak semua soal kami jawab karena ada yang bertanya lagi. Satu. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi melanjutkan yang tentang membayar fidyah. Kebetulan saya sudah membayar fidyah di sebelum bulan puasa, satu hari sebelum bulan puasa. Apakah itu wajib diulang pembayaran fidyahnya atau bagaimana, Ustaz? Sebelum bulan puasa. Satu hari sebelum bulan Ramadan. Enggak apa-apa, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tidak. Kecuali kalau sudah masuk bulan puasa bisa berdosa. Kalau sudah masuk bulan puasa, hutangnya belum dibayar, apa yang dilakukan? Yang pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian membayar hutangnya dan plus membayar fidyah yang kedua. Maksud saya bayar fidyah untuk tahun ini, Ustaz. Jadi tahun ini tadi kan saya yakni Ramadan yang kemarin. Bukan, yang sekarang. Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Wallahu ta'ala alam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh salaf seperti itu. Yang ada hanya dua. Yang pertama dilakukan di setiap hari bulan Ramadan, ya, setiap harinya memberi makan fakir miskin 1,5 sa' atau 1,5 sa', yakni 1 kilo 1/4 beras atau 1 makanan full plus menunya. Atau cara yang kedua, Athar Ibnu Abbas di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan sebelum Syawal. Itu yang dilakukan. Adapun sebelum Ramadan belum kami dapatkan riwayat yang valid masalah ini. Sehingga apakah sah apa tidak, wallahu a'lam. Saya tidak bisa mengatakannya, tapi kalau Anda ulangi lagi itu jauh lebih afdol, biar lebih selamat. Abrak lidzima, lepas dari tanggung jawab. Karena bisa jadi Anda misal orang bayar fidyah ternyata nggak ketemu Ramadan, umur ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami. Jadi lebih afdolnya ketemu Ramadan dulu, ya, jangan sebelum Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi sebentar itu, ya, sebentar. Habis ini ibu, insya Allah. Ya. Apa? Apa re? Lah, membayar fidyah dengan makanan. Makanan. Kecuali kalau ibu menitipkan ke yayasan untuk belikan makanan. Ya, belikan makanan, Anda ngasih uang agar supaya yang dititipkan itu belikan makanan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, maka itu benar. Tetapi kalau memberikan fakir miskinnya dengan uang, ini tidak. Karena di zaman Nabi ada uang apa tidak? Ada dinar dan dirham. Tapi apakah Nabi ya menyuruh orang yang bayar fidyahnya dengan uang? Tidak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Dan orang-orang yang merasa berat untuk puasa, maka bayar fidyah apa? Memberi makan fakir miskin. Allah tidak mengatakan memberi uang atau sedekah, tidak, tapi memberi makan fakir miskin. Jadi jawabannya perlu diperinci. Kalau ibu ngasih uang kepada orang yang dititipkan agar orang yang dititipkannya itu memberikan makanan, membelikan makanan kemudian dibagi-bagi, itu benar. Ya. Atau yang kedua, ibunya yang membuat makanan atau membeli makanan kemudian dibagi-bagikan. Kalau memberi langsung uang kepada si penerima, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Paham ibu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Sehat dan tetap terus bisa berbagi ilmu dengan kami. Amin, amin. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, bahwa dalam satu kajian Anda pernah mendengar bahwa memberi makan orang yang sahur itu lebih baik daripada memberi makan yang berbuka. Apakah ini ada hadisnya, Pak Ustaz? Apakah Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Apakah betul orang yang beri makan orang yang sahur sama seperti orang yang berbuka? Jawabannya tidak sama. Yang memberi makan orang yang berbuka jauh lebih afdal daripada yang memberi sahur, karena ada hadisnya tadi yang telah kita sebutkan. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya mendapat pahala puasa, pahala puasa. Adapun sahur itu hanya sedekah, sedekah secara umum saja, tidak ada pahala khusus. Pahala khusus hanya orang yang memberi menu buka puasa. Masuk di dalamnya juga kata para ulama, orang yang memberi menu makan malam. Makan malam bagian dari hadis ini, yang memberi makan orang berpuasa. Jadi tidak hanya fokus kepada ketika maghrib. Naam, itu intinya. Tapi ketika sholat terawih, memberi makan orang yang berpuasa menu makan malam asya, maka masuk dalam hadis memberi makan orang yang berbuka. Paham ya? Adapun sahur, naam, itu sedekah, tapi sedekah secara umum. Nah, tidak ada fadilah khusus. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Tidak ada? Habis ya. Oh, ada. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Rabb. Masyaallah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Mana yang lebih afdal? Tadabbur membaca Al-Qur'an sampai khatam tanpa tadabbur, dan menghatamkan Al-Qur'an atau tidak sampai khatam ya, tapi dengan tadabbur di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan dengan tadabbur itu afdal. Tapi khusus di bulan Ramadan, jika memang Anda khatamnya tidak dengan tadabur, maka itu yang afdal. Karena apa? Karena kita diminta untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kalau kita bacakan di sini, Ibu, ada beberapa ulama ya yang menghatamkan Al-Quran dalam seminggu. Ada yang 3 hari, ada yang sehari semalam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran semalam 2 kali. Semalam 2 kali, berarti kalau Ramadannya 30 hari berapa? 60. Kita sudah sampai mana ini? Subhanallah. Berarti kita diminta di bulan Ramadan memperbanyak bacaan. Kenapa? Setiap hurufnya dilipat gandakan di sisi Allah. Kalau di luar bulan Ramadan 30 kebaikan, alif lam mim 30 kebaikan. Afan, di luar bulan Ramadan satu hurufnya 10 kebaikan, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga alif lam mim berapa? Alif lam mim semuanya masing-masing 10 kebaikan, berarti 30. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lebih. Sehingga para ulama memaksimalkan, ayo memperbanyak bacaan. Sama seperti kita analogikan orang yang masuk ke gudang emas dikasih waktu 3 menit. Nah, seperti itu, paham? Karena waktunya sebentar. So, kan bukannya ada hadis yang menjelaskan larangan untuk tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Iya, betul. Kata para ulama itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ini pengecualian, karena spesial. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena apa? Karena bulan Ramadan ayaman ma'dudat, waktunya sebentar. Jadi ketika sebentar gimana? Mengambil sebanyak mungkin. Bahkan saya sempat dengar dari beberapa teman, ada yang hatamin Al-Quran 4 jam. Gimana coba? Solusinya kata dia, bukan hanya putus dari HP, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Tentunya orang yang seperti ini biasanya sudah hafiz Quran. Kalau sudah hafal, bacanya beda tentunya. Iya apa tidak? Bacanya beda, karena pernah hafal, jadi bacanya cepat. Ya, semakin cepat, semakin banyak bacaannya. Bahkan sebagian ulama itu menyuruh kita untuk bacanya cepat di Ramadan. Bacaan dengan tartil tapi cepat. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Terus cepat seperti itu agar bisa khatam Al-Qur'an karena Ramadan pendek. Baik, ada lagi? Ini juga nanya, masya Allah ibu. Tidak. Iya boleh. Sok silakan. Waalaikumsalam. Ibunya sholat sendiri? Naam, masuk. Sebagian ulama ada yang menghatamkan Al-Quran di sholat tarawih mereka. Ya, boleh sambil buka mushaf. Boleh dalam sholat sunnah membuka mushaf, membaca. Dan sering kami lakukan seperti itu. Ya, jadi antum misalkan baca sampai juz 9, kemudian juz 10-nya sambil sholat tahajud atau sholat tarawih sendirian misalkan, nanti membaca sendiri, boleh. Ya, baca mushaf. Jadi ada sebagian ulama yang menghatamkan Al-Quran semalam di sholat malam. Ada, diperbolehkan masuk dalam bab ini. Ya, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Naam. Tentunya afdolnya adalah berwudu, ya. Berwudu, walaupun khilaf di antara ulama mana apakah membaca Al-Quran harus berwudu atau tidak, ini khilaf. Namun pendapat yang paling selamat, kita ambil selamat, hendaknya berwudu. Nah, nah, dari kemarin satu kali. Jadi semangat. Iya, iya. Masya Allah. Nah, nah. Biar bisa lebih baik lagi, istiqomah semuanya. Iya. Apa Ustaz terkait dengan ibadah di bulan Ramadan untuk para wanita, Ustaz, maksudnya ya. Ada banyak kendala tentunya, karena wanita ini kan aktivitasnya itu beragam, Ustaz. Dan kewajibannya banyak dibandingkan laki-laki, mungkin gitu. Gitu, Ustaz. Jadi gimana kita mensiasatinya supaya semua berjalan dengan baik gitu. Target-target kita tercapai, terutama memperbanyak baca Al-Quran. Dengan kegiatan-kegiatan kita kan wanita itu, Ustaz, dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, terutama kalau situasinya, Ustaz, ya Allah, yeah. Fokusnya jadi berkurang kalau terus capek gitu, Ustaz. Taip. Nah, masya Allah. Pertanyaannya Umu, ini bisa untuk kajian berikutnya ya, masya Allah. Karena panjang. Intinya, seorang dimudahkan untuk bisa beramal, pertama dia meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa beramal. Karena yang memudahkan kita untuk beramal adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memudahkan dan yang mempersulit adalah Allah. Maka minta kepada Allah agar bisa beramal. Makanya tadi telah kita singgung di awal, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ketika engkau berdoa ditemukan dipertemukan dalam bulan Ramadan, jangan lupa pula minta kepada Allah agar diberkahi. Karena yang terpenting adalah bagaimana engkau beramal, bukan yang terpenting apa yang bukan yang terpenting itu engkau ketemu Ramadan. Yang terpenting adalah apa yang akan Anda lakukan di bulan Ramadan. Maka pertama kali minta kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan hidayah, dimudahkan untuk bisa beramal saleh di bulan yang mulia ini. Karena kalau Allah sudah mengatakan, berkehendak, pasti itu dimudahkan dan terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bikin jadwal. Bikin jadwal, misal ya, ada salat lima waktu. Anda sesibuk apapun, salat lima waktu bisa kan? Setelah salat lima waktu, bikin target. Misal, saya setelah salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, minimal duduk ya, membaca 2 atau 3 lembar mushaf. Iya apa tidak? Apalagi zuhur, asar, mungkin maghrib waktunya berbuka, nanti bisa diqadha di isya-nya atau di subuhnya. Itu sebenarnya ada waktu-waktu. Pertama bikin jadwal tadi. Kita harus ngikut jadwal ini. Sehingga kalau nanti keluar jalur, Anda punya hutang. Misal Anda di zuhur ini ada kajian, misal di masjid ada kajian. Maka hutangnya apa? Oh, saya gak bisa membaca Al-Quran karena ada kajian hadir. Maka ketika pulang rumah dibayar hutangnya. Seharusnya 5 lembar di masjid, jadi 5 lembarnya di rumah. Atau nanti di salat asar, jadi menjadi berapa? 10 lembar. Kalau kita bikin jadwal seperti ini, apalagi sudah banyak tersebar di WhatsApp itu, jadwal pembagian waktu, kalau khatam sekali berapa, kalau khatam 2 kali berapa lembar. Ada kan? Pernah lihat apa tidak? Nah itu, antum bisa praktekkan tentunya dengan disiplin tinggi. Ya, harus ada motivasi yang kuat setelah meminta kepada Allah saja. Yang ketiga, kita ini sebenarnya Bu, di tengah-tengah kesibukan kita, kita ini banyak kosongnya juga. Saya pernah menanyakan kepada seorang wanita yang hobinya di dapur, tapi bacaannya lebih banyak daripada saya sendiri. Ya, ibu berapa? Saya sudah 15 juz di hari ke-7 Ramadan. Masya Allah. Kenapa? Dia memasak. Ketika masak sambil nunggu matang dia buka Quran. Tuh lihat. Ya ketika dia apa masaknya proses kan biasanya nunggu masak 5 menit, ada 10 menit. 10 menit ini dia buka mushaf di meja di depan dapurnya. Ini luar biasa. Sebenarnya kita kalau kita runtut, kita ini banyak kosongnya daripada sibuknya, bahkan banyak bengongnya, banyak ngelamunnya. Bahkan ada yang masih buka HP, WhatsApp enggak ada notif, dilihat-lihat ya. IG apa enggak ada notif, cuma dilihat sampai matanya perak, matanya 5 watt pun juga. Tapi kenapa ketika Al-Qur'an baru 5 menit mata sudah 5 watt. Nah, ini sebenarnya yang wajib kita pahami. Kita aja sama HP walaupun sibuk luar biasa. Gimana dengan Al-Quran? Kalau kita bermuamalah dengan Al-Quran sebagaimana kita bermuamalah dengan HP dalam segi waktu, maka kita banyak pahala yang besar. Ya, bisa jadi bisa hafid Quran. Ya, masalahnya kita megang Al-Quran, ya sisa waktu tidak dijadwalin, ya akhirnya mangkrak. Hasilnya pun sesuai dengan rencana. Jadi harus ada prioritas tanpa meninggalkan aktivitas, kita bikin manajemen ya, bikin kerangka, bikin atur waktunya. Kita aja kalau masalah dunia kan jatuh bangun siang untuk malam, malam untuk siang. Loh kok kenapa Ramadan hanya 30 hari aja, masa kita kalah? Setan sudah dibelenggu. Oh, jangan-jangan kitanya yang setan. Hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, kita cukup tutup. Tayyib, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ada bapak-bapak bertanya, diizinkan apa tidak? Ah? Diizinkan, Tayyib, silakan. Salam. Naam. Naam, itu yang diwajibkan. Apabila apakah boleh kita mempuasakan orang hutang puasa orang yang sudah meninggal, apalagi itu anak? Naam, itu yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mayit memiliki hutang puasa, maka walinya yang berpuasa. Sama'an waliyuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walinya yang mempuasakannya. Yang mempuasakannya, dan itu akan sampai kepada si mayit. Karena di antara amalan yang pahalanya sampai kepada mayit adalah as-shaum, puasa. Ini dalam hal ini adalah puasa hutang. Puasa hutang itu akan sampai kepada si mayit dan wajib bagi si wali untuk mempuasakannya, ya, dengan jumlah tertentu. Kecuali kalau misalkan jumlahnya banyak, wallahu a'lam apakah harus dengan fidyah apa tidak, tapi sejauh yang kami pahami hendak dengan seharusnya dengan berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di bulan yang mulia ini, dan bisa mendapatkan titel at-taqwa, orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.